إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Akhwani fiddin, azani wa azakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan karunia yang besar kepada kita, ni'matul iman, ni'matul islam, wa ni'mat as-sunnah. Ditambah dari itu semua, Allah subhanahu wa ta'ala kembali pertemukan kita dengan bulan suci Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan, bulan yang Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan hamba-hambanya untuk berlomba-lomba mengisinya dengan berbagai macam amalan ibadah dan taqarrub, amalan-amalan yang dengan sebabnya Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan mereka untuk masuk ke dalam jannah. Nabi alaihi salatu wasalam menyatakan, man shoma ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Barang siapa yang puasa Ramadhan karena iman dan karena ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah, akan diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu, seperti seorang yang tidak memiliki dosa dan kesalahan. Nikmat yang sangat besar yang Allah karuniakan kepada seorang hamba ketika Allah ampuni, Allah maafkan dosa dan kesalahannya. Allah, Nabi SAW juga menyatakan, man qama ramadhan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang qiyamul lail, menegakkan salat malam, salat tahajud, salatul lail, salatul tarawih di malam-malam Ramadan karena iman, karena mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu. Man qama lailatul qadri imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menegakkan ibadah di malam al-qadr, lailatul qadr, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah terdahulu jika dia melakukannya karena iman dan ihtisab. Nah, nikmat yang besar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kaum muslimin ketika Allah pertemukan mereka dengan bulan suci Ramadan. Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka amalan-amalan taat, dan Allah Subhanahu wa taala berusaha telah menutupi dari mereka jalan-jalan kejelekan idza jaa ramadhan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sulsilatish syayatin. Apabila telah datang bulan suci Ramadhan, Allah bukakan pintu-pintu jannah, Allah permudah hambanya untuk melakukan ibadah dan amal soleh, dan Allah tutup pintu-pintu neraka. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menghendaki hambanya itu untuk masuk ke dalam neraka. Allah hilangkan berbagai macam sebab yang bisa menyebabkan mereka mengikuti langkah-langkah syaitan. Di antaranya Allah belenggu para syaitan, wasulsilati syayatin, Allah kekang, Allah rantai, Allah belenggu para syaitan. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, salah satu bagian dari ibadah dan amalan yang diharapkan merupakan bagian dari amal saleh, apa yang kita agendakan dari kajian di setiap ba'dal asr menjelang maghrib pada hari-hari Ramadan, dimulai insyaallah jam 5 sore sampai mendekati waktu berbuka puasa. Ini bagian dari amalan talabul ilmi, menuntut ilmu, yang kita sama-sama mengetahui bahwa menuntut ilmu merupakan bagian dari amalan taqarrub, bahkan min afdhalil a'mal, termasuk amalan-amalan yang paling afdhal, paling wajib, terutama di zaman-zaman kita. Zaman-zaman yang menyebar berbagai macam kejelekan, fitnatus syubhat wa fitnatus syahwat. Nah, sehingga butuh seseorang menempuh sebab-sebab keselamatan, berupaya untuk menjalani sebab-sebab terpeliharanya agama dan imannya, di antaranya upaya untuk menuntut ilmu syar'i. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan seseorang masuk ke dalam jannah jika dia menjalani sebab-sebab tersebut. Berarti apa yang kita amalkan ini adalah merupakan amalan ibadah. Berarti kita dituntut untuk ikhlas dalam menjalankannya dan berupaya untuk semangat dalam menjalaninya. Karena amalan soleh jika diamalkan dengan penuh semangat, dengan penuh kesungguhan, nilainya akan menjadi besar di sisi Allah SWT. Berbeda jika amalan itu dilakukan setengah-setengah atau berat hati. Ya Yahya khudil kitab biquwah, wahai Yahya, ambillah Alkitab ini, jalankanlah dengan penuh kekuatan, kesungguhan, karena nilainya akan sangat besar dan sangat mempengaruhi kesempurnaan amalan tersebut. Ikhwani fiddin azani wa azakumullah, baina aidina, di hadapan kita ini insyaallah kita akan membaca risalah dari Al-Allamah Fadilatul Syekh Rabi Ibn Hadi Ibn Umair Al-Madkhali Hafizahullahu Ta'ala, ulama besar di zaman kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala jaga dan pelihara beliau, istiqamahkan beliau di atas iman dan di atas sunnah. Risalah beliau ini bertemakan tentang permasalahan ar-ruqyah war-ruqat, as'ilatun muhimmatun hawla ar-ruqyati war-ruqati, pertanyaan-pertanyaan penting seputar ruqyah dan paruqyah. Pertanyaan ini atau risalah ini hakikatnya nanti akan disebutkan insyaallah. Ini berawal dari beberapa pertanyaan orang-orang yang atau ikhwan yang mengunjungi Syekh rahimahullah, lalu mengambil kesempatan tersebut untuk bertanya permasalahan-permasalahan penting terkait dengan agama. Jadi risalah ini bukan asalnya dalam bentuk tertulis, tapi asalnya dalam bentuk tanya jawab. Mereka datang ke Saudi untuk kemudian lalu kemudian dengan keperluan, lalu kemudian mengunjungi Syekh rahimahullahu taala, lalu kemudian mengambil kesempatan besar tersebut menanyakan hal-hal yang penting. Dari sini kita mendapatkan sebuah pelajaran penting, bahwa menjalin hubungan dengan para ulama adalah merupakan salah satu upaya bentuk untuk mendapatkan penjelasan dan keselamatan dalam permasalahan agama, terutama para ulama kibar. Lebih terkhusus dan lebih terpenting pada semua masalah, namun lebih penting atau terpentingnya dan lebih khusus lagi dalam masalah-masalah yang baru bermunculan yang butuh kepada penjelasan para ulama. Nah, yang butuh penerangan dari para ulama. Oleh karena itu Nabi alaihi salatu wasalam di banyak tempat mengisyaratkan pentingnya perkara ini. Beliau alaihi salatu wasalam menyatakan al barakatu ma'a kabirikum. Berkah itu bersama kibar kalian. Para ulama kibar, mereka yang memahami kondisi lebih lama dan mengerti tentang hukum-hukum syariat. Nah, demikian bimbingan para ulama, demikian bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam agar umat ini mereka memiliki hubungan, menjalin hubungan kedekatan dengan para ulama mereka, agar kemudian mereka tidak berjalan sendiri. Mereka bisa mengembalikan permasalahan-permasalahan yang mereka perselisihkan kepada para ulama, dan itu merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala, tuntunan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, demikian pula Rasul alaihi salatu wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Dianjurkan, diperintahkan untuk merujuk kepada para ulama. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan isyarat penting dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu, ketika beliau menyebutkan tentang munculnya fitan, munculnya fitnah-fitnah yang besar yang mengancam keselamatan iman seseorang, yang mengancam keselamatan akidah dan manhaj umat. Nah, beliau isyaratkan akan munculnya berbagai macam ikhtilafat sepeninggal beliau alaihi salatu wassalam. Fa innahu man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan kathira. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian wahai para sahabat radhiyallahu anhum yang hidup nanti sepeninggalku, dia akan menyaksikan, dia akan melihat begitu banyak perselisihan yang muncul. Nah, perselisihan yang sangat banyak, masing-masing akan berupaya menjajakan pemikirannya, akan menyebarkan pemahamannya, yang tidak sedikit di antara mereka atau bahkan semuanya akan membumbuhi atau menghiasi apa yang mereka sebarkan itu dengan berbagai macam nusus, baik dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, walaupun kita mengetahui bahwa al-haq, kebenaran syariat ini, Al-Quran dan As-Sunnah, tidak akan pernah mungkin menunjukkan kepada kebatilan. Tidak akan pernah mungkin. Hanya saja nas tersebut yang digunakan sebagai hujjah oleh orang-orang yang menyimpang tersebut, terkadang hujah itu di pendalilannya diketahui kelemahannya, dan terkadang pula sebagian orang tidak mengenalinya. Alimahu man alima wa jahilahu man jahila. Naam. Sehingga ini yang mengkhawatirkan. Naam, akidah dan keselamatan iman seseorang. Maka lihat isyarat Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa innahu man ya'ish minkum fa sayra ikhtilafan katsira fa alaikum bi sunnati wajib. Atas kalian untuk berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin, dan juga sunnah para khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin. Addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah itu prinsip tadi dengan gigi geram. Pegang sekuat-kuatnya. Karena memang akan ada upaya-upaya untuk menggoyahkannya, untuk melunturkannya. Syubhat itu akan terus didengungkan, akan terus disebarkan guna untuk menggoyahkan akidah dan iman seseorang. Lihat isyaratnya Nabi SAW, beliau isyaratkan untuk berpegang teguh dengan sunnah beliau dan sunnahnya para khulafaur rasyidin, kibarul ulama dari kalangan para sahabat radhiyallahu ta'ala anhu, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal kita mengetahui para ulama banyak dari kalangan para sahabat, tetapi beliau dekatkan mereka kepada kibarul ulama di saat-saat fitan. Penting untuk merujuk kepada para ulama. Ar-ruqa ruqyah wa ruqat, permasalahan ruqyah dan peruqyah. Bab yang beliau sebutkan ini termasuk dalam kategori pembahasan atau cabang at-tauhid. Prinsip mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam peribadahan. Nah, karena di antara bentuk ruqyah ada yang termasuk bagian dari kesyirikan. Berarti butuh dikenali setiap muslim dan muslimah. Jangan sampai ketidakmengertiannya menyebabkan wal'iyadu billah terjatuh ke dalam kesalahan dalam babu tauhid, babul aqidah. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Nabi SAW beliau menyatakan, inna ruqa wattama'ima watti walatashirkun. Sesungguhnya ruqyah-ruqyah, nah, yang tidak terpenuhi syarat-syaratnya, dia akan disebutkan insyaAllah. Jimat-jimat dan pelet itu termasuk dari kesyirikan. Ada di antaranya yang merupakan bagian dari syirkun billah, sehingga butuh dikenali, butuh diketahui agar kemudian bisa berupaya meninggalkan dan menjauhinya. Arwaftu syarra la li syarri walakin li tawqih wa man lam ya'rif syarra min al khairi yaqa' fi. Saya berusaha mengenali kejelekan bukan untuk mengikuti kejelekan tersebut, tetapi untuk menjaga diri jangan sampai terjatuh ke dalamnya. Seseorang yang tidak mengenali kejelekan dari sebuah kebaikan, yaqa' fi, boleh jadi dia akan terjatuh ke dalam kejelekan tadi. Dia menyangka itu merupakan kebaikan, tetapi ternyata itu kejelekan, keburukan. Nah, berarti butuh dikenali kejelekan sebagaimana seorang berusaha atau dituntut untuk pula mengenali kebaikan dan kebaikan. Kita baca mukaddimah dari Nashir terkait dengan sebab keluarnya atau tercetaknya tulisan Asy-Syaikh rahimahullahu hafizahullahu taala ini. Qala bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihuda. Segala puji milik Allah dan selawat serta salam tercurahkan kepada Rasulullah dan juga kepada keluarga ahlu bait beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Alu juga terkait dengan umat beliau. Wa man ihtada bihuda, dan siapa saja dari kalangan umat beliau sallallahu alaihi wasallam yang mengambil petunjuk tersebut. Amma ba'd. Yaqulullahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa shifa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu dhalimina illa khasara. Dan kami menurunkan dari Al-Quran tersebut, menurunkan Al-Quran, apa yang itu merupakan obat dan rahmat bagi kaum mukminin, dan tidaklah menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Dalam surat Al-Isra ayat yang ke-82 ini, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan hikmah besar di antara hikmah Allah turunkan Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa kami yang telah menurunkan Al-Quran. Ayat ini juga digunakan oleh para ulama sebagai hujjah yang menunjukkan Allah subhanahu wa ta'ala itu di atas. Allah turunkan Al-Quran. Demikian Allah subhanahu wa ta'ala nyatakan dalam Al-Quran di banyak tempat dengan beragam bentuk. Naam. Amintum man fis sama'. Naam, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa ta'ala Ar-Rahman, berada tinggi di atas 'arsy-Nya. Ma huwa syifa, yang mana Al-Qur'an itu sebagai syifa, sebagai obat. Wa rahmatun lil mu'minin, dan sebagai rahmat bagi kaum mukminin. Al-Qur'an itu akan menjadi obat bagi kaum mukminin. Demikian pula rahmat, dan tidak menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Al-Quran tersebut adalah salah satu faedah ayat ini adalah sebagai obat bagi kaum mukminin. Obat apa saja? Nanti akan beliau sebutkan insyaAllah. Apakah obat permasalahan penyakit atau sakit hissiyah, sakit jasmani, ataukah ma'nawiyah, sakit rohani? Nah, Al-Quran sebagai syifanya, sebagai obatnya, dan itu rahmat bagi kaum mukminin. Berisi petunjuk, segala sesuatu yang memberikan manfaat untuk mereka di dunia, demikian pula di akhirat. Nah, salah satu kaidah, prinsip usul yang penting, yang harus ada pada setiap muslim dan muslimah, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala lah yang menciptakan manusia ini, dan Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan mereka untuk sebuah perkara yang besar, untuk sebuah hikmah yang agung, yaitu agar mereka beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah subhanahu wa ta'ala yang lebih mengerti kemaslahatan terbesar untuk hamba tadi. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menerapkan syariat, menjelaskan dan menurunkan syariatnya. Seluruh perintah-perintah Allah terkandung padanya kemaslahatan dan kebaikan untuk hamba. Ajilan wa ajilan, cepat ataukah lambat kebaikan itu untuk mereka di dunia ataukah untuk kebaikan akhirat. Nah, apakah kebaikan itu sifatnya menyeluruh, seluruhnya merupakan kebaikan dalam dalam sebuah syariat tersebut, ataukah mayoritasnya merupakan, ataukah manfaatnya lebih mendominasi kebaikan meskipun ada satu madarat terkandung padanya, dan itu sangat sedikit. Di syariatnya qital, disyariatkannya jihad, disyariatkannya infak was sadaqah, mungkin ada sedikit kemudaratan, hartanya mungkin bisa berkurang dari nominal yang dia miliki, ya, kadarnya tidak seutuh ketika dia tidak berinfak dan bersedekah, namun itu kebaikan baginya. Nah, namun itu khair kathir untuknya di dunia ataukah di akhirat, terlebih lagi di akhirat. Itu akan menjadi persediaan penyimpanan yang kekal untuknya. In kana khalisan wahtasmu wa muhtasiban. Jika dia ikhlas dalam berinfak, itu sesungguhnya akan menjadi amalan atau ajar yang tersimpan untuknya. Nah, wama kata Nabi SAW ketika beliau membaca Yaqulu Ibnu Adam mali wa mali mali, manusia ini mengatakan hattaku hattaku, mereka mengumpulkan hatta. Lalu Nabi SAW beliau menyatakan wa malaka ibnu adam min malik illa ma akalta fa'afnaita au labista fa'ablaita au tasaddaqta fa'amdaita. Tidaklah harta yang engkau miliki yang hakikatnya itu milikmu secara hakiki kecuali hanya beberapa bentuk saja. Apa yang engkau makan kemudian habis itu pada hakikatnya milikmu karena engkau telah merasakannya, telah memilikinya seutuhnya. Atau apa yang engkau kenakan dari baju kemudian usang, sobek, lalu tidak digunakan lagi, itu hatamu, engkau telah menyeluruh dalam menggunakannya. Au tasaddaqta fa amdaita, ataukah yang engkau sedekahkan, yang engkau infakkan karena Allah, di jalan Allah, kemudian itu akan menjadi sesuatu yang tetap untukmu, menetap, tidak lagi akan hilang. Nah, adapun apa yang sekarang kita pegang belum tentu menjadi milik kita. Nah, jika telah meninggal itu akan diwariskan sebagai harta warisan. Hakikatnya belum tentu itu menjadi milik kita. Maka dengan infak, dengan sedekah tadi itu kebaikan untuknya. Nah, meskipun tadi telah disebutkan ada sedikit kemadaratan. Kita kembali bahwa seluruh perintah-perintah Allah dalam syariat ini pasti terkandung kebaikan dan kemaslahatan untuk hamba. Ya, apakah kemaslahatan itu sifatnya menyeluruh, seluruh apa yang diperintahkan itu merupakan kebaikan, tidak ada kemudaratan sedikit pun, seperti tauhid, tauhid tidak ada kemudaratan, seluruhnya kebaikan, ataukah kemaslahatannya itu mendominasi? Demikian pula larangan-larangan Allah. Semua segala bentuk apa yang Allah haramkan pasti terkandung padanya kejelekan, kemudaratan untuk hamba, cepat atau lambat, di dunia atau di akhirat. Apakah kemudaratan itu sifatnya menyeluruh pada syariat yang di pada perkara yang dilarang tadi, seperti kesyirikan, sihir, seluruhnya kemudaratan, tidak ada kebaikan sedikit pun, ataukah manfaatnya ada tetapi sedikit, kalah, terkalahkan dari kemudaratannya, seperti judi, seperti khamar, segala sesuatu yang memabukkan, barangkali mungkin ada manfaat yang sedikit, tetapi karena besarnya dampak negatifnya, syariat ini melarang. Demikian pada seluruh perkara syariat. Nah, maka Al-Quran itu sebagai rahmat lil mu'minin, wa la yazidu dhalimina illa khasara, dan Al-Quran itu tidaklah akan menambah kepada orang-orang zalim kecuali kerugian. Kenapa? Karena Al-Quran itu bagi orang-orang zalim, Al-Quran itu akan menghujatnya, akan mencelakainya. Kenapa mencelakainya? Karena dia tidak memudarat, tidak mengamalkan Al-Quran tadi. Mencelakai dalam artian dia tidak mengamalkan Al-Quran, dia tidak menjalankan syariat Allah SWT, itu madarat untuknya. Dia yang menjerumuskan diri dia dalam keadaan kemudaratan. Ya, nah, Al-Quran akan menghujatnya. Kata Nabi SAW, Al-Quran hujjatun laka au alaika. Al-Quran ini hujjah yang akan membelamu jika diamalkan, jika dijalankan, atau yang akan menghujatmu, yang akan mencelakakan jika dia tidak mengamalkan sesuai dengan yang dituntunkan, sesuai dengan yang dituntut. Nah, ya, orang-orang yang berpaling dari al-haq, orang-orang yang berpaling dari mengikuti Al-Quran dengan sebenarnya, Al-Quran itu justru akan menambahkan kerugian kepada mereka karena berpalingnya mereka dari siratal mustaqim tersebut. Inilah dalil yang dijadikan sebagai hujjah oleh para ulama, wajibnya talabul ilmi, wajibnya menuntut ilmu. Orang-orang yang mengamalkan amalan tidak didasari dengan ilmu, tidak didasari dengan bimbingan, menyelisihi tuntunan Al-Quran was sunnah, tidak menambahkan kepada mereka kecuali semakin merugi dan semakin jauh. Qul uhiya ilayya hadzal Qur'an liundirakum bihi wa man balagh. Katakanlah wahai Rasul SAW, telah diwahyukan kepadaku Al-Quran ini agar aku bisa menjadikan Al-Quran ini bisa memperingatkan kalian dengan Al-Quran ini. Wa man balagha, dan kepada siapa saja yang Al-Quran ini telah sampai kepadanya, telah dia dengarkan atau telah dia baca, jika dia tidak mengamalkannya maka tidak menambahkan kepadanya kecuali semakin merugi. Nah, berarti wajib untuk kita mempelajari Al-Quran, wajib untuk kita memberikan keseriusan terhadap Al-Quran, terlebih lagi di sekian tempat Allah cela orang-orang yang tidak mau mempelajari Al-Quran. Naam. Afala yatadabbarunal Quran? Apakah kalian tidak mau mentadabburi Al-Quran? Tidak hanya sekedar membacanya, tetapi mengkajinya, memahami makna dan kandungannya, lalu kemudian mengamalkannya. Afala yatadabbarunal Quran? Am ala qulubin aqfaluha? Ataukah pada hati-hati itu ada belenggunya, ada penguncinya yang menutup dari masuknya Al-Quran itu kepada kalbu? Nas'alallaha lana walakumul afiyata wassalam. Hati kita ini butuh dan juga perlu merupakan kebutuhan kalbu untuk kemudian disirami terus dengan ayat-ayat Al-Quran dan dengan kajian-kajian Al-Quran. Nah, wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Nah, dengan segala bentuk tuntunannya, ya, menuntut ilmu dengan berbagai macam bentuknya, demikian pula memperhatikan ilmu tersebut. Nah, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Para ulama mereka menyebutkan bagian dari talabul ilmi tadi, bagian dari bentuk talabul ilmi dan merupakan persyaratannya, tuntunannya adalah menuntut ilmu dari ahli sunnah. Nah, dari orang-orang yang dari ahli sunnah yang tidak terjadi penyimpangan. Nah, wala yazidu dhalimina illa khasara, wa yaqulu subhanahu wa ta'ala qul huwa lil ladzina amanu hudan wa shifan wa shifa. Katakanlah Al-Quran itu bagi orang-orang yang beriman akan berfungsi, berfaedah sebagai petunjuk dan obat. Dari sini menunjukkan bahwa Al-Quran itu syifa. Ruqyah, meruqyah nanti akan sebutkan insyaAllah tentang definisi dan kriterianya biidnillah, adalah merupakan bagian bentuk dari mengambil atau menjadikan Al-Quran itu sebagai syifa. Nah, sebagai obat untuk kemudian tidak ditinggalkan. Nah, Allah Subhanahu wa taala menyatakan ucapan Rasul alaihi salatu wasallam, wa qala Rasul, ya qaumi inna ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'an mahjura. Ingatlah ketika Allah, ketika Rasul mengatakan, wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah menjadikan Al-Quran ini sebagai sesuatu yang dihajar, ditinggalkan. Al-Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah menyebutkan beberapa bentuk Al-Hajar, Hajarul Quran, bentuk-bentuk seseorang meninggalkan Al-Quran, meninggalkan dari membacanya. Kita harus membaca Al-Quran. Nah, para Rasul SAW mengeluhkan apa yang diperbuat oleh kaumnya ketika mereka menghajar Al-Quran. Berarti ini bentuk celaan. Allah subhanahu wa ta'ala beritakan, Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada kita perkara ini agar kemudian dijadikan ibar, dijadikan ibrah. Seseorang itu jangan meninggalkan Al-Quran. Ya, Al-Quran itu bukan bacaan yang hanya khusus dibaca di bulan suci Ramadan, tetapi setiap waktu. Jangan seseorang melalaikan Al-Quran. Meninggalkan dari membaca Al-Quran merupakan bagian dari hujranul Quran, dan itu terlarang. Nah, tercela. Nah, ya, bahkan para ulama mereka menyebutkan hendaknya Al-Quran itu dibaca, dikhatamkan, ya, pada waktu-waktunya, jangan sampai lebih melebihi waktunya, sehingga terus dia berusaha membaca Al-Quran. Nah, jaga bacaan tersebut. Salah satu bentuk hujran Al-Quran, meninggalkan Al-Quran itu dari menjadikannya sebagai syifa, sebagai obat, ya. Nah, lalu kemudian berpaling kepada selain Al-Quran, berpaling dari selain sunnah. Kita lanjut. Inna maudhu'at tadawi warruqya bil Qur'anil Karim min ahammil maudhu'ati allati i'tana bihal muslimuna qadiman wa hadithan. Sesungguhnya pembahasan berobat dan ruqyah, meruqyah dengan Al-Qur'anul Karim, ini termasuk pembahasan-pembahasan yang terpenting yang kaum muslimin terus memperhatikannya, baik di zaman dahulu meskipun di belakangan ini. Wa inna min a'dhami ma yaftaqiru ilaihil muslimunal musabun bil amradil hissiyya wal ma'nawiyya fi kulli zamanin wa makanin ar-ruqa syar'iyyah. Dan termasuk yang paling besar apa yang dibutuhkan oleh kaum muslimin, terlebih orang-orang yang tertimpa berbagai macam penyakit hissiyya dan ma'nawiyyah, penyakit jasmani ataukah penyakit rohani, pada setiap waktu dan tempat, adalah ruqyah-ruqyah yang syar'i. Butuhnya mereka untuk mengenalinya, butuhnya mereka untuk memahami kriteria dan bagaimana mengamalkannya, bagaimana melakukannya, agar selain mereka mendapatkan pahala dan ajr, mereka pun akan mendapatkan, berusaha untuk mendapatkan kesembuhan dengan upaya-upaya tersebut. Dan tentunya sebab terbesarnya adalah bagaimana menjalani al-asbab untuk mendapatkan pahala di sisi Allah. Itu bimbingan Nabi SAW, tadawu ibadallah fa innallaha la yanzil lam yanzil da'an illa anzala ma'ahu shifa alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Kata Nabi SAW, silakan wahai hamba-hamba Allah, berobatlah. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menurunkan satupun jenis penyakit kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan bersamanya penawarnya, obatnya. Seluruh jenis penyakit pasti telah Allah sediakan, telah Allah turunkan obatnya. Hanya saja kata Nabi SAW, alimahu man alimah wa jahilahu man jahilah. Ada yang tahu, ada yang tidak tahu. Ada penyakit-penyakit yang sudah diketahui obatnya, dan ada pula penyakit-penyakit yang Allah menghendaki untuk tertutup pengetahuan tentang obat atau penawarnya, karena hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki tentunya. Nah, namun pasti ada obatnya. Maka seorang menempuh kesembuhan dengan ruqyah syar'iyyah merupakan bagian dari menjalankan tuntunan syariat untuk berupaya berobat, mengobati sakit yang diderita hissiyah atau ma'nawiyah. Faruqa syar'iyyatu hiya tibbul ilahi wal ilajur rabbani wad dawa'un nabawi. Maka ruqyah-ruqyah yang syar'i adalah merupakan obat ilahi, bentuk penyembuhan rabbani dan obat ya, yang dituntunkan dalam sunnah, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Yakni ini bentuk obat yang syar'i. Nah, termasuk dalam kategori akhdzul asbab asy-syar'iyyah, menempuh sebab-sebab yang syar'i. Nah, wa mimma yashulu 'alal muslimin al-hirsu 'alaiha, dan termasuk perkara-perkara yushilu yang bisa memudahkan kepada kaum muslimin al-hirsa 'alaiha, untuk bersemangat terhadapnya, idhahu masailiha wa kashfu gawamidhiha wa bayanu manafi'iha wa jam'u ma tashattatat minha wa ta'lif ma tukhalifu minha wa tashih masailiha wa radda ma laysa minha wa raddu ma laysa minha, adalah penjelasan, penerangan tentang berbagai permasalahan-permasalahannya, dan menyingkap ketersamaran-ketersamaran yang ada padanya. Penjelasan tentang berbagai manfaat yang bisa didapatkan olehnya, dan mengumpulkan perkara-perkara yang tercerai-berai, dan menyatukan atau menyebutkan perkara-perkara yang menyelisihinya, dan menyebutkan pentas yang sahih, ya, menjelaskan tentang yang sahih masalah-masalah yang ada padanya, dan menolak apa-apa yang bukan bagian darinya. Naam. Wa raddu ma laysa minha, dan membantah atau menolak sesuatu yang bukan bagian darinya, agar kemudian tidak disangka itu merupakan bagian dari ruqyah yang syar'iyyah. Wa qad qama man qama min ahli al-ilmi bil musyarakati fi at-tashhil al-madhkur, dan sungguh telah bangkit dari kalangan para ulama, para ahlul ilmi, ya, untuk ikut serta dalam memberikan kemudahan yang disebutkan tadi, upaya untuk memudahkan kaum muslimin dalam memahami dan mengetahui tentang tuntunannya, untuk bisa dimudahkan dalam mengamalkannya. Wa min haula asy-syekhul 'allamah Rabi' ibn Hadi Umair al-Madkhali hafizahullahu taala, dan termasuk dari kalangan para ahlul ilmi tersebut yang ikut serta dalam memberikan kemudahan yang disebutkan tadi adalah asy-syekh al-'allamah al-imam Rabi' ibn Hadi Umair al-Umairi al-Madkhali hafizahullahu taala, fi liqa'in ma'a fadilatihi fi baytihi al-amir turihat alaihi majmu'atun min al-as'ilati allati tata'allaqa bihadihi al-mawdu' bihadha al-mawdu' al-muhim, fajalla shaykhu kathiran min al-masail wa qama biwajibi an-nushhi wal-bayani fajazahu Allahu khairan wa nafa'a bi'ilmihi wa ja'alahu fi mawazini hasanatihi. Maka dan termasuk dari golongan orang-orang para ahlul ilmi yang bangkit untuk memberikan kemudahan tersebut al-allamah al-imam Rabi ibn Hadi al-Madkhali hafizahullah, pada pertemuan bersama beliau fadilatuhu rahimahullah di rumahnya yang dimakmurkan, diisi dengan berbagai macam ilmu, perkara yang bermanfaat yang diberikan kepada beliau, sekumpulan dari beberapa pertanyaan-pertanyaan yang terkait dengan pembahasan yang penting ini. Maka Asy-Syaikh rahimahullah menjelaskan, menerangkan banyak dari permasalahan-permasalahan tersebut, dan telah bangkit untuk menjelaskan, memberikan nasihat yang wajib, ya, dan memberikan penjelasan yang penting. Maka semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepada beliau dengan balasan yang baik, dan memberikan manfaat dengan ilmu beliau tersebut, dan menjadikan apa yang beliau amalkan ini, apa yang beliau telah jelaskan ini, sebagai bagian dari timbangan kebaikan-kebaikan beliau hafizahullahu taala. Wa qad duwinat madatul liqa, dan telah ditulis, ya, kandungan dari pertemuan tersebut. Wa qama syekh bi muraja'atiha, dan syekh rahimahullah telah memurajaahnya. Subhanallah. Jadi liqa tersebut, pertanyaan-pertanyaan tersebut kemudian ditulis dan telah diserahkan kepada syekh untuk dimurajaah. Ya, dan beliau telah memberikan keseriusan yang besar, padahal dalam kondisi di waktu-waktu beliau yang demikian sibuk, ya, kesempatan-kesempatan yang sangat sangat langka yang beliau miliki karena beliau tersibukkan, ya, dengan kesehatan beliau hafizahullah, demikian pula dengan banyaknya agenda untuk kemudian terkait dengan permasalahan ilmu, menulis karya ilmu, memberikan penjelasan, pertanyaan, demikian pula membantah, ya, ahlul bidah wal muhdatsat dengan berbagai macam bentuknya hafizahullah taala. Beliau telah memurajaahnya wa adida binashriha, dan beliau telah mengizinkan untuk menyebarkan risalah yang telah tertulis tersebut. Nas'alullah taala ayyan fa'abiha qari'aha qari'aha innahu qari'aha innahu khairun mas'ul. Dan kita meminta kepada Allah untuk memberikan manfaat orang yang membacanya, demikian pula orang yang mendengarkannya. Sesungguhnya dialah Allah sebaik-baik yang tempat meminta. Ini yang ditulis oleh An-Nashir yang mencetak ataukah menulis hasil dari pertemuan dengan beliau hafizahullah taala, sehingga ada di hadapan kita dalam bentuk risalah atau kutip kitab. Semoga apa yang kita amalkan ini merupakan bagian atau juga tercatat dari amalan saleh. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan penjagaan, pemeliharaan kepada beliau hafizahullah, Syekh Rabi hafizahullah, dan semoga Allah memberikan manfaat terhadap ilmu beliau dan apa yang beliau berikan kepada kaum muslimin. Nasallallahu alaihi wa alihi wasallam afiyata wassalam wallahu taala alamu bisawab. Mungkin ini mukadimah pertemuan kita di awal ini, mudah-mudahan berikan manfaat. Al-afwa minkum ala al-itala, fa jazakumullahu khairal jaza ala husnil istima', wa barakallahu fil jami'. Subhanakallahu bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.